dolor-dolor di kene sing ana rondo. Sing duwe rondo di kene maksude. Istri yang ku cerai berguna, tak akan ku kembali lagi. Jangan kau sia-siakan abang.